pembenahan pelabuhan Sri Bayintan Kijang sebagai kawasan pelabuhan bebas Free Trade Zone. Pembenahan pelabuhan Kijang tersebut mesti ada persetujuan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia setelah diajukan Dewan Kawasan FTZ sendiri. Sementara itu Kepala Dishub Bintan Yandrinsyah mengaku bahwa pihaknya sudah mengetahui rencana kebijakan kepala daerah untuk melakukan pembenahan pelabuhan Kijang tersebut. Namun secara resmi, Dishub belum mendapat instruksi untuk menghitung berapa anggaran dan sarana apa saja yang harus dibenahi. Berdasarkan wacana, pemerintah daerah memang akan membenahi pelabuhan Sri Bayintan Kijang yang ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Namun secara resmi, pihaknya belum mendapat arahan untuk mempersiapkan pembenahan tersebut. Menurutnya secara administrasi, pembenahan pelabuhan Kijang bisa dilakukan oleh Dishub, sedangkan teknis pelaksanaannya bisa dilakukan Dishub maupun dari Dinas Pekerjaan Umum. Dishub Bintan akan melakukan persiapan setelah mendapat instruksi dari pemerintah daerah. Ketua Badan Pengusahaan Kawasan BP Kawasan FTZ Wilayah Bintan, Junisman juga menyampaikan bahwa pembenahan pelabuhan Kijang saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan Dewan Kawasan FTZ Kepri dan akan disampaikan kepada Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Secara teknis, pembenahan kemungkinan besar akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan Bintan. Sedangkan untuk pembenahan pelabuhan Sri Udana Lobam masih dalam tahap pembicaraan dengan pihak pengelola. Masalah keputusan Menteri Keuangan nomor 60/2005 untuk kawasan Lagoy dan Lobam masih menunggu dari pemerintah pusat dan diharapkan agar FTZ secepatnya dapat direalisasikan. Sehingga payung hukum yang mengatur tentang pelabuhan maupun bea barang masuk yang lama tidak berlaku lagi. Namun jika payung hukum penerapan FTZ secara total sudah ada, maka baru pembenahan pelabuhan Kijang maupun Lobam efektif dilaksanakan. Sebelumnya Bupati Bintan Ansar Ahmad juga mengatakan untuk pembenahan sarana dan fasilitas pelabuhan Sri Bayintan Kijang sebagai kawasan pelabuhan FTZ membutuhkan dana sekitar 28 miliar rupiah. Untuk membenahi pelabuhan tersebut, BP Kawasan Wilayah Bintan akan berkoordinasi dengan Dewan Kawasan FTZ. Demikian berita dan informasi hari ini, Jumat 13 Muharram 1340 Hijriah, 9 Januari 2009. Anda dapat ikuti dan dengarkan kembali berita dan informasi setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan 19.45 waktu Indonesia Barat. Saya Abu Yusuf mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Radio Lang 106 FM, the spirit of Sunnah, broadcasting from Kanafar Mall, Batam Center, Indonesia. Datang dan kunjungi dialog dan kajian Islam ilmiah yang akan menghadirkan Ustadz Adil Elsi, Ustadz Yusuf Iskandar, serta Ustadz Abdul Wahab dalam dialog yang akan membedah artikel serta kajian Islami. Catat tanggalnya 13 Muharram 1430 Hijriah, Sabtu 10 Januari 2009, Ba'da Isya, bertempat di Hang Islamic Center, Carnaval Mall, Batam Center, Indonesia. Radio Dawah Sunnah Hang 106 FM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dipancarluaskan dari Carnaval Mall Batam Center, Batam Indonesia. Inilah Radio Hang 106 FM Muslim Batam, The Spirit of Sunnah. Ayol ikhwah dimanapun Anda berada, insyaAllah di malam hari ini kita akan kembali akan merilai kajian yang bertempat di Masjid Sabilun Najah bersama kajian Al-Ustaz Abu Fers LC pada kajian Akidah Wasitiyah, dan semoga Antum bisa mengikutinya. Dan sambil menunggu kajian sambungan bersama beliau, kita dengarkan beberapa hadis yang akan disampaikan oleh beliau melalui rekaman hadis oleh beliau. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Anna Bilalan adzana qabla al-fajr." Sesungguhnya Bilal pernah mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu fajar. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadi ala innal 'abda nam. Maka diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal agar kembali mengumandangkan, meneriakkan kepada manusia Ala innal abdanam. Ketahuilah sesungguhnya wahai manusia masih malam, masih boleh tidur. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dilemahkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dhaif. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, kami telah diberitakan oleh Abdullah ibn Ubaid al-Wahhab, dia kata sesungguhnya Hammad telah memberitakan kepada kami, yakni Hammad ibn Zaid, an rajulin lam yusammi, dari seseorang yang tidak dia mau berikan namanya. Dia berkata, aku keluar membawa pedangku pada malam terjadinya fitnah, yakni peperangan antara Ali dan Aisyah, Zubair dan Talha. Ketika aku menghunus pedangku berjalan pada malam fitnah, maka aku berjumpa kepada Abu Bakar dan dia menahanku dan berkata, kemana engkau berjalan? Ku nyatakan, aku membawa pedang ini karena aku ingin membela anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib. Maka berkata Abu Bakar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, jika dua orang muslim bertemu masing-masing hunus pedangnya dan bertempur, maka kedua-duanya adalah penduduk neraka. Ditanyakan, ya Rasulullah, ini orang yang membunuh jelas masuk neraka, dan kenapa yang terbunuh pun masuk neraka? Maka Rasulullah menjawab, karena orang yang terbunuh pun sesungguhnya benar-benar ingin membunuh lawannya. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دري أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لبركته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب رسول الله لا يقطع الصلاة شيء tidak ada yang memotong salat apapun juga قدروا ما استطعتم tinggalkan apa yang kalian mampu. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. حديث ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dalam hadis ini terdapat kelemahan. Saat ini, waktu telah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat dan pukul 21 waktu Singapura dan Johor, Malaysia. Hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi shalah, fala yamsah al-hasa." Jika salah seorang kalian berdiri melaksanakan salat, fala yamsahil hasa, maka janganlah dia mengusap, menghapus debu yang melekat di keningnya ketika dia sujud. Fa innar rahmata tuwajihu, karena dia sedang menghadapi rahmat Allah SWT yang turun kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh yakni al-Imam al-Khamsah selain Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasib bin Majah dan Imam Ahmad. Dalam tambahan Imam Ahmad, wahidatan aw da', kalaupun mau diusap sekali saja atau tinggalkan, jangan usap. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تحتاج روايات متفق عليه. dalam riwayat Muslim dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan keutamaan بسم الله الرحمن الرحيم yang mendengarkan adzan, الحمد لله, kemudian dia ulangi Nahmad apa yang diucapkan oleh muadzin kalimat demi kalimat, kemudian dia ucapkan Allahumma rabb hadhihi da'ati tamma was-salati al-qa'imah, ya, sampai akhir hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Umar, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan baginya 8 pintu surga, perintahkan kepadanya untuk masuki dari arah pintu yang dia sukai. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده, صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واختفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد, إخوة الإسلام, إخوتي الأعزاء, Kita masih dalam pembahasan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, dan bahwasanya segala macam bentuk nas-nas, ungkapan-ungkapan Allah dalam kitabnya yang mulia maupun dalam sunnah nabinya yang menjelaskan tentang dekatnya Allah kepada hamba adalah kedekatan dengan ilmunya tabaraka ta'ala, dengan kekuasaannya, bukan dengan zatnya. Kita sampai pada hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam pembahasan ini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa qawluhu lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidh-dhikri ayyuhan nas, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam asamma wala ghaiba إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. Dan juga berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya ketika mereka mengangkat suara dalam berzikir. Kejadian ini pada peperangan Khaybar. Di mana para sahabat ketika mereka naik ke tempat yang tinggi, mereka bertakbir. Dengan ungkapan Allahu Akbar, La ilaha illallah, dengan suara yang keras. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum, artinya kasihani diri kalian. Irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَيْبًا, karena kalian bukan sedang menyeru Tuhan yang tuli ataupun Tuhan yang tidak ada, gaib. إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا, sesungguhnya kalian sedang menyeru berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. قَرِيبًا, yang dekat. Inna alladhi tad'unah, sesungguhnya dia Tuhan yang kalian sedang menyerunya, berzikir menyebut namanya, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada salah seorang kalian, min unuqi rahilatih, daripada leher, daripada untanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, kaitannya dengan bab kita, bab penjelasan tentang ma'iyatullah ta'ala li khalqi, kebersamaan Allah kepada makhluknya, bahwasanya hadis ini menunjukkan Allah SWT senantiasa menyertai hambanya, dekat dengan hambanya. Maka ketika para sahabat berzikir dengan keras, menyebutkan ungkapan yakni Allahu Akbar dengan keras, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ketika mereka naik ke tempat yang tinggi, karena sunnah yang diajarkan Rasulullah, kalau kita sedang naik ke tempat yang tinggi, hendaklah bertakbir. Ya, karena orang dalam keadaan tinggi terkadang dia lupa, dia sombong. Maka dia harus ingat ketika dia tinggi bahwasanya Allah lebih tinggi daripada segalanya. Untuk menghilangkan kesombongannya, kepongahannya, agar jangan merasa dirinya tinggi, maka dia ucapkan Allahu Akbar. Ini sunnah ketika kita naik, naik gunung, tempat yang tinggi, ya, dan seterusnya. Allahu Akbar. Kalau turun, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah dari segala macam bentuk kekurangan, aib. Maha sempurna. Ketika kita turun tempat rendah, kita sucikan Allah daripada segala macam bentuk aib, kurangan. Jadi ketika mereka naik ini pada perang Khaybar, mereka bertakbir dengan suara yang keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berikan petunjuk kepada sahabat-sahabat beliau bagaimana cara berzikir yang benar. Beliau jelaskan, beliau katakan, irba'u ala anfusikum, irba'u, hendaklah kalian kasihan diri kalian, enggak perlu kena-kena suara sampai habis suara kalian, enggak perlu menjerit-jerit dalam berzikir, enggak perlu keras-keras dalam berzikir. Hei ikhwan, asal hukum zikir adalah pelan, perlahan, kecuali dalam keadaan tertentu saja. Yang diperintahkan kita untuk mengangkat dengan keras. Hukum asal berzikir adalah dengan perlahan. Allah katakan, wadhkur rabbak fi nafsika tadarruan wa khifa. Dan sebutlah Rabbmu dalam dirimu. Tadarruan, jangan merendahkan diri, wa khifa, dengan suara yang perlahan. Wadunal jahri nil qawli, tanpa dengan mengeraskan suara. Ini hukum asal berzikir. Illa mastuthni yamin, kecuali yang dikecualikan. Ketika azan, azan dikir atau bukan? Dikir. Kalau azan nanti kok pelan-pelan, enggak akan sampai tujuan azan. Tujuan azan adalah mempermaklum kepada orang banyak waktu telah datang. Maka ini dikir harus dengan keras. Kalau anda kata muazin pelan-pelan, ganti dia, berarti enggak layak jadi muazin. Yang dipilih Rasulullah itu yang suaranya bagus, yang suaranya kencang. Ya, semisal Abu Mahdzur dan Bilal. Kapan lagi zikir dengan keras? Ketika kita berhadapan dengan musuh, inda iltiqa'il jam'an, ketika bertemu musuh, maka berzikir dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk membangkitkan semangat. Ya, ketika akan berhadapan musuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah dalam kancah perangan, kembalilah berzikir dengan pelan untuk menaikkan semangat. Di sini mereka berzikir dengan keras, berkata Rasulullah, irba'u ala anfusikum, kasihani dari kalian. Maka hukum asal zikir adalah dengan pelan, perlahan, bukan dengan suara keras. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum la tad'una samma wa la ghaiba, karena kalian bukan menyuruh Tuhan yang tuli, yang gaib, yang tidak ada. Dia itu tidak tuli, dia itu ada bersama kalian. Bukan kalian menyuruh Tuhan yang tidak mendengar doa kalian, yang tidak melihat kalian. Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya yang kalian puja, yang kalian berdoa kepadanya, yang kalian sebut, sami'a basira qariba, dia itu maha mendengar, dia itu maha melihat. Apa yang kalian ucapkan, dia dengar. Apa yang kalian perbuat, dia lihat. Qariba, dan dekat dengan kalian. Maka tidak perlu mengangkat-angkat suara. Bahkan kata Nabi, dia berikan lagi yakni permisalan untuk mendekatkan pemahaman kepada para sahabatnya. Innal ladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuqi rahilati. Sesungguhnya Tuhan yang kalian sedang suruh itu lebih dekat kepada kalian daripada leher unta kalian, kendaraan kalian, lebih dekat. Ya, orang yang sedang mengendarai unta, dia akan berhadapan dengan leher unta, dekat dengan leher unta. Tapi Allah, Tuhan yang akan seru, lebih dekat daripada leher unta kalian. Bahkan, ya, lebih dekat daripada urat nadi kalian. Jadi di sini yang perlu kita kasih garis bawahi, makna kedekatan Allah SWT dengan makhluknya adalah kedekatan dengan ilmunya tabaraka taala, kekuasaannya yang meliputi makhluk. Andai kata orang-orang beriman, kebersamaan Allah dalam bentuk ta'yid wa nasr, membantu mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, memenangkan mereka. Maka tidak perlu berteriak-teriak. Ini dia konsep dalam berzikir, ikhwan rahimakumullah. Ini yang benar, ini yang Rasul mengajarkan kepada kita. Adapun yang antum lihat, adapun yang antum dengar, kalaulah ada orang yang berzikir dengan suara lantang dan keras sehingga bergema, ya, itu menyisihi sunnah Rasulullah. Kecuali ini, kecualikan tadi ketika azan, ketika takbir, nah itu antum suara keras. Ketika takbir keluar dari rumah mau Idul Fitri, Idul Adha, bertakbirlah dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibnu Umar kalau dia keluar ketika mau menuju musalla, dia bertakbir sehingga orang-orang pun bertakbir dengan takbirnya, sehingga terdengarlah takbir di pasar-pasar, menunjukkan mereka bertakbir dengan suara keras. Ini pengecualian. Jadi itu hukum yang paling asal, zikir adalah dengan lembut, merendahkan suara. Jika ada yang bertanya, apa dalilnya? Ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Apa dalilnya? Al-Quran. Jadi ayat ini, ikhwan rahimakumullah, menjelaskan betapa dekatnya Allah dengan hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu hamba-Ku tentangku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka menjalankan kewajiban-kewajibanku, memenuhi seruanku dan beriman kepadaku. Ini dia syarat dikabulkannya doa, memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan sejumlah faedah yang dapat diambil daripada hadis ini, kata beliau, fihi syai'un min as-sifatis salbiyah. Dalam hadis ini terdapat sifat salbiyah bagi Allah. Sifat salbiyah yang yakni menafikan bagi Allah sifat-sifat tersebut. Sifat apa di sini? Asam, ghaib. Allah itu tidak tuli. Ya, Allah bukan tuli. Ini namanya sifat salbiyah. Allah itu tidak mengantuk. Ini namanya sifat salbiyah yang negatif, kita nafikan. Ya, Allah itu tidak tidur, itu sifat salbiyah. Allah itu tidak lupa, ini sifat salbiyah. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak pernah lupa. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak pernah ditimpa rasa lelah. Ini sifat salbiyah, Allah tidak pernah ditimpa rasa lelah. Ya. Aw ghaiban, Allah tidak pula yakni ghaib. Allah itu hadir, Allah itu ada beserta kita. Dia bukan tidak ada. Jadi dalam hadis ini terdapat sifat salbiyah bagi Allah SWT yang kita harus nafikan bagi Allah SWT. Sifat tuli, sifat buta. Karena sempurnanya pendengaran Allah SWT, sempurnanya penglihatan Allah SWT, sempurnanya ilmu Allah Tabaraka Ta'ala, dan begitu dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faedah yang kedua, berkata Syekh Muhammad Rahimahullah, wa fihi aidha annahu yanbaghi lil insan an la yashqa 'ala nafsihi fil ibadah. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwasanya manusia jangan berlebih-lebihan mempersulit dirinya dalam beribadah. Ini kaidah. Jangan mempersulit diri dalam ibadah. Kaidah itu. Ya. Karena al-insana idza syaqqa 'ala nafsihi ta'ibatin nafs wa mallat. Karena kalau dia ibadah berlebih-lebihan akan cepat jenuh, akan cepat letih. Wa rubbama yata'atsarul badan, bahkan boleh jadi akan berpengaruh pada badannya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, iklifu minal amali ma tutiqun. Perbuatlah daripada amalan-amalan yang mampu kalian pikul, yang mampu kalian perbuat. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh sendiri. Makanya Al-Imam Nawawi membuat babul iqtisadi fil ibadah, bab iqtisad, berhemat dalam ibadah. Enggak boleh boros, subhanallah. Ibadah pun enggak boleh boros kita, subhanallah. Dilarang berlebih-lebihan. Allah mengatakan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam beribadah kalian. Ya, zikir suara keras berlebih-lebihan. Kata Nabi, arbi'u irba'u ala anfusikum, kasihan diri kalian. Ya, kalau antum lihat ada kawan-kawan antum yang zikirnya keras-keras, goyang masjid dibuatnya gempa, ya, katakan kepadanya, ya akhi barakallahu fiik, Nabi kita mengajarkan kepada para sahabat ketika mereka berzikir dengan kuat, irba'u ala anfusikum, kasihan diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kalian bukan menyuruh Tuhan yang tuli, yang tidak ada. Ya, sesungguhnya kalian menyeru Tuhan yang mendengar, melihat, dekat dengan kalian. Ajarkan kepadanya. Ya. Jadi intinya dalam hadis ini pembelajaran kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Lihat tiga orang sahabat yang mereka itu ingin berlebih-lebihan dalam ibadah, Rasulullah murka kepada mereka. Berkata yang pertama, aku tidak akan pernah tidur malam, semalaman akan sholat malam. Ini berlebih-lebihan. Berkata yang kedua, aku tidak akan pernah mau berbuka, setiap hari aku puasa. Ini pun berlebih-lebihan. Ada lagi yang berkata, aku tidak akan pernah menikahi wanita-wanita. Ini pun berlebih-lebihan. Ya, puasa itu baik, tapi ikuti kaidah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu berpuasa. Ya, kata Rasulullah, jika engkau mampu berpuasa maka perbuatlah. Ya, setiap Senin dan Kamis. Dia katakan, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, buatlah setiap sebulan 3 hari. Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Ya Nabi, aku lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, buatlah puasa Daud, satu hari berbuka, satu hari berpuasa. Kata dia, ya Nabi, aku lebih mampu daripada itu. Kata Nabi, jangan kau tambah lagi. Enggak ada lebih utama daripada puasa Daud. Kalau antum mau puasa juga, puasa satu hari, berbuka satu hari. Ya, enggak ada lebih utama daripada itu. Enggak ada puasa sepanjang hidup. Itu menyelisih sunnah Rasulullah. Itu puasa lo. Ya. Jangan antum anggap, payah ini nikah, ini ganggu aja semua. Udah enggak usah nikah aja lah, beribadah menyembah Allah. Itu agama Nasara. Yang disebut dengan nama Rahbaniyah. Kata Allah, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Agama kependetaan yang mereka karang-karang. Ma katabna alaihim, tidak pernah kami tuliskan bagi mereka. Ya, jangan antum ikut-ikut mereka itu. Bahaya nih, enggak kawin-kawin nih. Besok saya tinggal panggil aja nih. Antum mau ikut agama rohbanah ya? Nikah antum. Yang belum nikah segera. Yang udah nikah tambah lagi. Subhanallah. Jangan berlebih-lebihan. Itu yang berpuasa itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama ala inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah." Ketahuilah, aku ini yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Beliau beritahukan bukan dalam bentuk bangga, tapi sebagai informasi kepada umatnya, itulah keadaannya. "Walakinni usalli wa anam." Tapi aku tidur, aku salat. Ya? "Wa ashumu wa aftir." Aku berpuasa, aku berbuka. "Wa tazawwajun nisa." Aku pun menikahi wanita-wanita. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan daripada golonganku. Ya. Ada salah seorang sahabat, enggak salah namanya Abu Jibril. Dia mendengar khutbah Nabi berdiri di tengah panas matahari. Dia bernazar tidak akan berbicara ya. Kemudian dia buka kepalanya, panas-panas berpanas. Sahabat lain berteduh di bawah penaungan, dia sana. Kata Nabi, siapa itu? Ya Rasulullah, itu Abu Jibril. Dia bernada tidak berkata-kata, ya, dan untuk berpuasa. Kemudian dia di bawah terik matahari. Dianggapnya itu ibadah. Dianggapnya kalau anda kata dia mendengar di bawah masjid dingin-dingin itu kurang afdal. Di panas-panas dia sengaja. Kemudian orang-orang duduk itu kurang afdal. Berdiri dia. Kemudian berpuasa. Oke, enggak ada masalah bernazar untuk puasa, tapi bernazar tidak bicara dia. Ini bukan agama kita ini. Jangan antum bernazar enggak bicara. Jumpa ana besok. Paksa isyarat sekiranya antum sudah bisu. Kata Rasulullah, suruh dia duduk. Ya. Suruh dia duduk. Suruh dia sempurnakan puasanya. Ya, suruh dia berbicara. Jadi yang boleh diteruskan, yang enggak boleh jangan. Itu berlebihan itu antum. Ya. Subhanallah. Antum mau salat Jumat di Batam Center jalan kaki dari pagi hari. Habis subuh udah keluar antum ke mana? Mau ke Batam Center jalan kaki. Itu berlebihan ikhwan rahimakumullah. Ya. Supaya lebih afdal hajinya, kalau Rasulullah naik unta lah, saya harus lebih afdal supaya lebih banyak pahala jalan kaki antum dari sini haji. Pergi haji jalan kaki. Itu bunuh diri itu, ikhwan rahimakumullah. Bukan zaman yang sekarang jalan kaki. Ya, itu ghulu. Berlebihan. Ya. Mentang-mentang tentau kutaman jalan kaki ke masjid, mutar-mutar antum supaya banyak langkahnya. Itu kurang kerjaan. Banyak yang mau dikerjakan yang lain. Mutar-mutar dia supaya subhanallah. Jangan berlebihan. Dalam ibadah enggak boleh berlebihan, ya. Harus i'tidal, pertengahan. Karena kalau udah berlebihan, akhirnya cepat jenuh, lesu. Ya. Malam hari satu malam suntuk di salat malam. Setelah itu enggak lagi salat. Lebih baik di setiap malam dua rakaat atau tiga rakaat dengan witirnya, tapi istiqamah continue daripada sekali membuat banyak, setelah itu nyerah dia. Itu bukan cara yang baik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qall. Sebaik-baik amalan yang continue walaupun dia sedikit. Walaupun dua rakaat tiap malam, tambah itu satu rakaat. Lebih utama daripada satu malam suntuk antum salat, setelah itu antum pun suntuk. Enggak salat lagi. Ya, itu salah. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada orang yang sedang ngantuk-ngantuk dipaksa salat sunnah, kata Nabi apa? Tidur dulu dia. Kalau akan ngantuk tidur, jangan paksakan salat. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Rawahul Bukhari. Kalau kalian sedang salat dan sementara akan ngantuk, jangan-jangan kalian ketika salat dalam keadaan mengantuk tanpa dia ketahui dia mau beristighfar mohon ampun kepada Allah, malah salah ucap, malah mencaci maki dirinya sendiri. Kalau udah ngantuk bahaya, enggak terkontrol apa yang diucapkan. Makanya contoh Nabi SAW, beliau andai kata sedang berpuasa, seolah-olah para sahabat melihat beliau ini enggak akan buka-buka ini. Kalau udah berbuka, seolah-olah para sahabat mengatakan ini enggak berpuasa Rasulullah SAW. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam beribadah ketika dia memiliki semangat dia kerjakan, ketika dia tidak memiliki semangat dia hentikan. Jangan dipaksa. Ya. Kita hidup kita ini ikhwan, naik turun iman, semangat turun rendah. Makanya kita disuruh selalu patuh kepada Rasulullah ya, dalam bayatnya kepada sahabat, patuh kepada beliau fil mansyati wal makrahi, dalam keadaan semangat, dalam keadaan lesu. Kadang-kadang semangat kita ngaji, ya, standby, kadang-kadang aduh, payah datang. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga pelajaran lain menjelaskan kepada kita betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Sami'an basiran qariba, dekat. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Wa nahnu aqrab ilaihi min habbil warid. Kami lebih dekat daripadanya daripada urat nadinya. Tapi ingat, jangan pernah terpahami makna dekatnya Allah itu dengan dirinya. itu akan membuat tergelincirnya sesat, tergelincirnya paham kita dalam akidah, sehingga muncullah paham-paham yang mengatakan Tuhan menyatu dengan makhluknya. Karena dalam akidah kita, Khalik, pencipta, Tuhan tidak akan pernah sama dengan makhluk yang dicipta. Rab tidak akan sama dengan marbub, yang mengatur tidak akan sama dengan diatur, dan tidak akan mungkin dapat menyatu. Jadi ikhwani rahimakumullah, hendaklah kita berjalan menuju Allah SWT dengan i'tidal, pertengahan. La ifrata wa la tafrit. Tidak terlampau kita berlebih-lebihan, gulu, tidak pula terlampau kita sepelekan ibadah, sehingga kering tidak beribadah. Kemudian ikhwan, apa faedah kita pelajari hadis ini? Untuk apa? Kita mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah SWT, agar merubah sikap kita terhadap Allah SWT. Bukan kita mempelajari asma'ul husna, nama-nama Allah itu sekedar menyebut-nyebutnya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddus. Bukan itu yang diinginkan Rasulullah SAW. Kita pahami nama-nama Allah dengan sepaham-pahamnya. Kemudian akan merubah sikap kita terhadap Allah SWT. Akan merubah perbuatan kita. Kalau lah kita tahu Allah itu Sami'un qaribun basir, dia itu maha mendengar, maha melihat, maha dekat, maka akan berpengaruh kepada perkataan kita. Kita akan pegang perkataan kita. Berhati-hati. Kalau andai kata berkata-kata, hati-hati. Kalau andai kata itu tidak benar, jangan katakan. Kalau itu fitnah, diam. Jangan lanjutkan. Kalau itu ghibah, diam. Kalau itu kebaikan, katakan. Berhati-hati dalam berkata-kata. Ini kalau kita memahami Allah Sami', maha mendengar. Apapun yang kita ucapkan, Allah mendengarnya. Alim, maha mengetahui. Yang kita rahasiakan, yang kita tampakkan, Allah mengetahuinya. Qarib, maha dekat. Mengawasi kita senantiasa. Bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah menyertai kita dengan ilmunya. Begitu dekatnya Allah dengan ilmunya. Dengan kudrahnya. Maha melihat, basir. Maka akan membuat segala macam tingkah laku kita terkontrol. Kalaulah manusia benar-benar mengimani asma'ul husna, saya rasa enggak payah-payah dapat polisi, enggak ada payah-payah dapat hakim, nganggur mereka. Ya, terkontrol semua orang. Lihatlah ketika Umar bin Khattab menjadi qadhi pada masa Abu Bakar Siddiq, 2 tahun, masa yang singkat Abu Bakar karena dia meninggal dalam 2 tahun menjadi khalifah. Selama 2 tahun Umar menjadi qadhi, tidak ada orang yang datang berselisih mengadu kepada Umar, enggak ada orang yang berselisih ikhwan. Kenapa? Para sahabat terkontrol mereka semuanya. Enggak payah-payah untuk membuat kamera di mana-mana, enggak payah-payah mengeluarkan mata apa buat apa dinas badan intelijen, enggak perlu. Subhanallah. Ini kalau anda kata yang ngontrolnya iman, kalau anda kata yang ngontrolnya bukan iman, ya payahlah. Kapan enggak ada, kapan ada kesempatan, akan dia berkhianat. Karena enggak ada iman, karena enggak merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Cobalah setiap pegawai, setiap kaum muslimin, apakah pangkatnya semua dalam segala macam strata sosial mereka, pejabatnya, rakyatnya, merasa Allah mendengar, merasa Allah melihat, Allah dekat. Terkontrol semuanya, subhanallah. Masya Allah. Enggak payah-payah kita keluarkan banyak-banyak. Enggak akan banyak uang kita ini hilang. Enggak akan ada namanya koruptor, enggak ada. Enggak ada namanya KPK itu semua, enggak ada. Aman semua, subhanallah. Tapi karena enggak merasa sami', Allah maha mendengar, Allah maha melihat, jadilah semuanya. Boleh jadi KPK lebih ditakut daripada Tuhan. Waliyadzubillah. Kalau anda kata diserukan hayya ala salat, dia enggak datang. Tapi kalau datang KPK, sibuk dia. Subhanallah. Baik. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Itsbatu ru'yatillah. Silakan baca. Satu orang baca. Yang depannya mikrofon itu, ambil mikrofonnya, baca. Kalau antum enggak baca, kasih mikrofonnya kepada yang baca. Ini lantum ini. Pahala aja antum pindah-pindahkan ke yang lain-lain. Hah? Pahala itu. Kalau uang enggak mau antum kasihkan itu. Jaminan itu. Ini kalau orang ini pahala, Masya Allah. Bismillah. Isbatu ru'yatil mu'minina birabbihim yawmal qiyamah. Wa qawluhu innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara laylata al-badri. Watadawmawna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum an la tahlubu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu faf'alu muttafaqun alaihi. Baik, ahsant. Itsbat ru'yatil mu'minina rabbihim yaumil qiyamah. Bab berikutnya, bab baru, penjelasan tentang orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka kelak di hari kiamat. Dari hadis, dari ayat sudah kita jelaskan. Wa qauluh, dan diantaranya perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian pasti akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam bulan purnama, pada malam ke-14. La tudhamuna fi ru'yati. Tidak perlu kalian saling gontok-gontokan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Untuk zalim menzalimi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu. Semuanya akan melihat. Atau la tadammuna fi ru'yati. Enggak perlu kan saling berkumpul-kumpul untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu. Biasanya anda kata sesuatu benda atau sesuatu hal yang dia itu sulit dilihat, 2-3 orang antum harus melihat dengan jeli. Enggak perlu begitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu antum saling tolak-tolakan melihat Allah Subhanahu wa taala. La tadhamuna fi ru'yatihi atau la tadhamuna fi ru'yatihi. Enggak perlu gontok-gontokan, enggak perlu kalian saling berkumpul-kumpul sebagian dengan sebagian lainnya untuk melihat. Enggak perlu. Ya. Sebagaimana kita enggak perlu gontok-gontokan untuk melihat bulan purnama. Perlu enggak? Antum saling awas, saya mau melihat, awas. Perlu enggak? Enggak perlu. Enggak perlu antum untuk lihat matahari saling berebut. Ya, di tempat terbuka semua sama. Awas, saya mau lihat. Awas, enggak perlu. Begitu juga kita akan melihat Allah Tuhan kita. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubiha faf'alu muttafaqun alaih. Andai kata kalian mampu untuk tidak lalai, terluput melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yakni sholat fajar atau sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yakni sholat asar, faf'alu, maka perbuatlah. Muttafaqun alaih. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, hadis ini adalah satu daripada hadis yang menjelaskan tentang orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Dan ini disepakati oleh seluruh ahlu sunnah, tidaklah menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain-lainnya. Asy'ariyah pun demikian, dengan penafsiran yang berbeda. Dan keterangan ini didukung oleh Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Allah katakan wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Wajah pada hari itu bercahaya ketika melihat kepada Tuhannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, ketika menafsirkan ayat yang berbunyi kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, ketahuilah sesungguhnya mereka kelak akan dihijab, dihalangi dari Rabb mereka untuk tidak melihat kepada Rabb mereka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya dia akan menghijab, menutup ya kesempatan bagi orang-orang kufar untuk melihat dirinya, maka mafhumnya kebalikannya, Allah akan berikan kepada orang-orang beriman kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah ketika itu bercahaya terang benderang ketika melihat kepada Rabbnya. Dalam hadis ini diantaranya, kalian akan melihat Tuhan kalian kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat bulan. Tashbih di sini yakni perumpamaan di sini, bukan maknanya perumpamaan antara mar'i dengan mar'i, bukan kita samakan Allah dengan bulan, bukan maknanya kita melihat Allah itu sama dengan kita melihat bulan, bukan bulannya, bukan objeknya, Allah sama dengan bulan, tidak, bukan objeknya, bukan maknanya yang kita samakan di sini sebagaimana kita melihat bulan purnama, bukan maknanya ya bahwasanya Allah SWT itu akan kita lihat sebagaimana bulan, maknanya Allah sama dengan bulan, bukan. Tapi maknanya apa yang dimaksud di sini, ada ru'yah, penglihatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan bagaimana kita melihat bulan. Ya? Paham enggak antum? Jangan sampai disamakan yang dimasukkan dengan kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan, bukan maknanya kita samakan Allah dengan bulan, tidak. Mustahil. Laisa kamitsli syai'un. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya kita akan melihat dengan mata kepala kita Allah sebagaimana kita melihat dengan mata kepala kita bulan. Ya, yang disamakan di sini, yang diserupakan adalah bagaimana kita melihat bulan. Begitu juga lah kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita sendiri. Antum melihat bulan dengan apa? Orang buta bisa enggak melihat bulan? Enggak mungkin orang buta mengatakan, "Us, cantik sekali bulan malam ini saya lihat." Enggak mungkin, dengan mata kepala kita. Maka demikian juga kelak kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri. Itu makna tasybih di sini. Paham? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sata'tum alla taqlibu ala salatin qabla thulu'i syams." Andai katakan mampu, jangan terluput untuk melaksanakan salat subuh pada waktunya berjamaah dan salat asar pada waktunya berjamaah, maka kerjakan. Subhanallah. Jadi di sini ikhwan rahimakumullah, dalil tentang i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya mereka seluruhnya kelak akan melihat Allah Jalla wa Ala. Tapi ingat, kita tidak akan dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. La tudrikuhu al-absar. Sesungguhnya tidak akan dapat dia diikuti dengan pandangan mata. Wahwa yudrikul absar. Tapi dia akan dapat meliputi seluruh pandangan mata. Taib. Maka di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW upaya agar kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan menjalankan kewajiban salat. Dan di antara salat lima waktu ini ada salat yang paling utama. Salat apa dia? Salat Asar. Ada kekhususan salat Asar. Karena Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta." Jagalah salat-salat. Ini salat yang lima, was salatul usta, dan salat usta yakni salat asar. Salat pertengahan di sini maksudnya salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah tegaklah kepada Allah dengan tunduk khusyuk. Ya. Di sini disebutkan secara umum tentang semua salat, baru dikhususkan tentang salat asar, menunjukkan keutamaan asar. Kenapa asar diutamakan Allah SWT? Itu waktu yang memang orang sedang sibuk bekerja. Jarang-jarang kecuali orang-orang beriman saja yang mau istiqamah salat. Ya, itu jam berapa itu? Jam-jam setengah empat, jam empat. Itu lagi sibuk-sibuk. Di PT itu orang lagi santai itu, ngasuh, lagi minum-minum kopi segala macam. Lalai dia. Ya, maka kata Rasulullah, kalau anda katakan mampu untuk tidak terluput melaksanakan salat sebelum tenggelamnya matahari, kerjakan. Dan salat sebelum terbitnya matahari, kerjakan. Salat apa dia? Salat subuh. Subuh ini pun memiliki keutamaan. Ya, di antara keutamaan subuh adalah dia salat yang disaksikan malaikat. Dia sebut dengan nama Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr kana masyhuda. Sesungguhnya Quran al-Fajr itu, Quran yang dibaca ketika fajar, itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Maka dua salat ini, masya Allah, ya, yang menjaganya dengan istiqamah berjamaah, berkata Rasulullah SAW, man sallal bardaini dakhala jannah. Rawahul Bukhari Muslim. Barang siapa yang melaksanakan salat bardaini, salat dalam keadaan dua, yakni keadaan dingin, al-bardaini maksudnya salat asar dan subuh, ya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Wahumul fajr wal asr, yaitu salat fajar dan asar. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, jangan sampai tertinggal salat asar, salat subuh dan salat-salat lainnya. Ini sebab kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kaitan hadis ini dengan pelajaran kita mengenai masalah nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah akan dilihat kelak. Di antara sekian sifat Allah adalah Allah akan dilihat pada hari kiamat oleh hamba-hambanya. Dan banyak hadis-hadis mengenai masalah ini sehingga sampai kepada tingkat mutawatir qat'i, yang mengingkarinya dikafirkan oleh para ulama. Yang mengingkari Allah dilihat dikafirkan oleh para ulama, dianggap murtad keluar daripada Islam. Ya, sebagaimana dinukil dalam perkataan Muhammad rahimahullah taala yang dinukil Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah, dia katakan, Imam Ahmad kata bahwasanya yang mengingkari ru'yatullah taala fahuwa kafir, yang mengingkari Allah dilihat dari kiamat maka dia kafir, wal iyadhu billah. Alhamdulillah. Jahmiyah, Mu'tazilah mengingkari. Kata mereka kalau anda kata Allah terlihat, berarti dia konsekuensinya bertempat, berjihad, berarti dia memiliki jisim, berarti dia memiliki partikel, berarti dia memiliki bagian-bagian. Ini semua otak, akal semua. Disamakan ya Allah dengan makhluk, sehingga dia nafikan akhirnya, enggak mungkin Allah dilihat. Kalau anda kata terlihat, berarti dia makhluk, bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu yang tidak dapat dilihat, itu paham yang sesat. Di hari kiamat ya, kalau yang mengatakan Tuhan dilihat di bumi ini, di dunia, itu juga paham sesat. Di dunia ini tidak akan pernah ada orang yang melihat Allah dengan mata kepalanya. Tidak ada. Yang mengatakan dapat melihat Allah dengan mata kepalanya, fahuwa zindiq, dia orang zindiq, dia orang kafir. Dengan mata kepala. Adapun dengan hati, sebagian ulama menyebutkan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah dengan mata hatinya, dengan hatinya. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah, aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling sempurna. Dengan hatinya. Ya. Dalam tidurnya, dalam mimpinya, bukan dengan pandangan mata. Ketika di Mi'raj ke atas, bertanya Aisyah kepada Rasulullah, "Hal ra'aita Rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhanmu? Berkata Rasulullah, "Nurun anna ara." Cahaya, bagaimana aku dapat akan melihatnya? Dihijabi oleh cahaya. Jadi ini paham ahlu sunnah. Ahlu sunnah ada dalil, mereka terima. Tanpa mereka akal-akali. Ahlu bid'ah, mereka pikirkan lagi. Ini kayaknya enggak mungkin hadis ini. Kita harus tolak ini. Pemahamannya bukan ini. Ya, ini pemahaman Allah melihat, bukan Allah SWT dapat dilihat. Enggak. Ini rahmat Allah, nanti kita akan melihat rahmat Allah surganya. Dipesetkan ikhwan, digelincirkan seluruh hadis. seluruh ayat tentang masalah ru'yatullah. Karena apa? Syubhat. Kalau terlihat berarti dia itu jisim. Kalau jisim berarti dia terdiri pada partikel dan anggota-anggota. Kalau anda kata begitu, itu kan makhluk, bukan Allah itu. Dia samakan Allah dengan makhluk. Kalau terlihat berarti dia memiliki tempat, memiliki jihad, berada pada satu jihad. Yang namanya berada pada satu jihad berarti dia makhluk. Subhanallah. Ini akal. Ya. Pemahaman yang menyimpang. Rasul mengatakan, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Itu Rasul yang mengatakan. Dia bilang, bukan. Itu bukan Tuhan yang kita lihat. Bukan itu. Seolah-olah dia katakan Nabi itu berteka-teki atau Nabi itu berbohong. Bukan itu. Kalau yang menafikan maknanya itu bukan melihat. Itu melihat rahmat itu. Bukan Allah yang dilihat. Rahmatnya, surganya, ganjaran pahala. Ini ta'wilun batil. Kenapa tidak? Kenapa kau ingkari kita melihat Allah SWT? Kalau dia dilihat berarti bertempat. Kalau bertempat dia makhluk. Subhanallah. Ini ta'wil yang batil. Apa makna mau bertempat? Allah menduduki tempat mustahil, karena Rasulullah mengatakan Allah SWT tidak akan bersatu dengan makhluknya. Kalau anda kata kau maksudkan Allah SWT di atas, benar, memang Allah di atas. Kalau dia mengatakan demikian, kalau kau katakan Allah diliputi dengan makhluk, itu dusta. Kalau kau katakan Allah menyatu dengan makhluk, itu dusta. Jadi ikhwan rahimakumullah, inilah dia akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidaklah mengingkarinya kecuali ahlul bid'ah, Jahmiyah dan Mu'tazilah dan lain-lainnya. Wal'iyadzubillah. Demikianlah kajian kita malam hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang tentang mawqifu ahli sunnah min hadhil ahadith allati fiha ithbatu sifat ar-rubbaniyah. Bagaimana yakni komentar ahlu sunnah tentang hadis-hadis yang menjelaskan sifat Allah SWT. Bagaimana komentar mereka? Jadi sudah dijelaskan ayat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan hadis. Yang ketiga akan dijelaskan komentar ahlu sunnah tentang semua ayat-ayat yang di sebelumnya, tentang hadis-hadis sebelumnya. Apa komentar mereka? Ya? Enggak cukup kita hanya paham Al-Quran dan sunnah. Harus dengan bagaimana para ulama kita, para ahlu sunnah memahami ini semua. Ya? Para sahabat, para tabi'in, para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, sehingga kita tahu bahwasanya apa yang kita katakan ini bukan perkara baru dalam agama. Ini pelajaran yang lama. Sebagian orang menganggap ini orang ini belajar akidah baru, ini tauhid baru ini. Kita enggak pernah belajar tauhid yang baru, ini perkara lama. Nanti akan kita jelaskan perkataan para imam tentang masalah isbat sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ngarang-ngarang. Bukan saya mengarang. Tapi Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan, para ulama dari zaman ke zaman, tunggulah masanya kelak. Jadi kalau anda kata ada orang bilang, ini orang yang belajar akidah yang aneh orang ini. Kita katakan gak ada yang aneh. Semuanya udah ada, udah bagus itu semua. Yang aneh karena kalian gak pernah belajar. Gak pernah diajarkan kepada kalian. Ya, sesuatu yang tidak akan ketahui belum tentu itu salah. Tapi belajarlah, bukalah, bacalah. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Silakan ada bertanya. Fadhal. Bismillah. Ustaz, terangkan yang dimaksud dengan Allah tidak menyatu dengan makhluk dan bagaimana dengan sangkutannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang maknanya bahwasanya Allah meletakkan kakinya di dalam neraka. Hah? Allah meletakkan kakinya di atas neraka ya. Di atas neraka. Tapi tafsiran antum apa tuh? Terjemahan. Terjemahan enggak kita pakai. Allah meletakkan kakinya di atas neraka sehingga neraka guncang dan dia berkumpul satu dengan lainnya sehingga dia berkata, "Qad, cukup ya Allah." Itu bukan menunjukkan bahwa Allah SWT menyatu dengan makhluk. Tidak. Tidak akan pernah Allah SWT menyatu dengan makhluknya. Diliputi dalam makhluknya. Enggak mungkin. Mustahil. Ya. Dalam mengenai masalah sifat Allah SWT, antum terima. Jangan tanyakan kaif. Bagaimana. Bagaimana Allah turun sepertiga malam. Bukankah di atas arasnya. Bagaimana kalau dia turun? Saya bertasarus, itu akal antum yang bicara, itu makhluk. Allah, jangan tanyakan bagaimana. Jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas, dia punya sifat yang kekal dengan Allah SWT abadi. Sifat apa? Al-ulu. Maha tinggi selama-lamanya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Akan datang Tuhanmu dan para malaikat bersaf-saf para malaikat. Hari kiamat Allah akan datang. Tuhan Allah SWT akan turun, akan datang kepada makhluk untuk menyidang makhluk. Jangan tanyakan bagaimana datangnya. Kita imani dia akan datang. Yang jelas kita yakini dia selama-lamanya memiliki sifat ulu. Di atas. Tidak pernah menyatu dengan makhluknya. Akal antum gak sampai itu. Gimana dia turun? Bagaimana dengan arasy? Itu antum bayangkan makhluk. Allah tidak akan sama dengan makhluk. Dan jangan pernah katakan tentang kata-kata kaifah. Jangan tanyakan bagaimana. Kalau antum dan tanyakan bagaimana, jumpa Imam Malik, antum disuruh keluar. Para sahabat gak pernah nanya bagaimana lo? Mereka lebih paham dengan bahasa daripada antum. Demikian juga para tabi'in. Mereka paham apa-apa yang dimaksudkan. Mereka gak bertanya bagaimana. Terima. Diamlah kalian sebagaimana diamnya para sahabat. Jangan tanyakan sebagaimana para sahabat tidak menanyakan. Tengok ketika Ahmad bin Abi Duad mengatakan Quran itu makhluk. Apa hujahnya Imam Ahmad ibn Hanbal? Perkataanmu ini apakah pernah dikatakan oleh Nabi, para sahabatnya, Abu Bakar, Umar? Atau mereka diam-diam? Kalau anda kata mereka diam, kenapa kamu tidak bisa diam sebagaimana mereka diam? Itu kata Imam Ahmad kepada Ahmad bin Abi Duad. Kalaupun mereka diam, kamu anggap karena mereka itu menyembunyikan, maka engkau beranggap Muhammad berkhianat, para sahabat berkhianat. Andai kata engkau anggap mereka itu diam karena mereka enggak tahu, subhanallah. Perkara yang Muhammad enggak tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, engkau tahu. Ya, faya luka ibnu luka. Kau ini memang anak yang durhaka, anak daripada yang durhaka. Ya. Cari Muhammad rahimahullah ta'ala. Itu dalil untuk seluruh ahlu sunnah. Terhadap ahlu bid'ah. Apapun yang mereka ucapkan yang tidak pernah dikatakan oleh para sahabat. Apapun yang mereka berbuat yang tidak pernah diperbuat para sahabat. Dalam kerangka ibadah. Katakan kepada mereka. Apakah Muhammad tidak tahu perbuatan ini dan para sahabatnya? Dan engkau tahu. Kenapa mereka diam, kau ribut? Andai kata mereka diam. Kau katakan mereka diam karena enggak tahu, subhanallah, engkau kafir. Berarti engkau lebih tahu daripada Muhammad. Andai kata kau katakan mereka diam karena mereka menyembunyikan ilmu, berarti mereka berkhianat. Tidak akan turun ayat Al-yawma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Tidak turun ayat, ya, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa-apa yang telah disebutkan Tuhanmu kepadamu. Itu dalil untuk mereka semua itu. Jangan tanyakan kaif, bagaimana. Kita imani. Dan kita meyakini Allah SWT tidak akan pernah sama dengan makhluk. Hakikat sifat Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk. Walaupun ada kesamaan nama dalam beberapa sifat. Allah memiliki sifat mendengar, kita pun memiliki sifat mendengar. Sama-sama kita mendengar. Tapi berbeda hakikatnya. Pendengaran kita terbatas. Tiga orang bicara dalam waktu yang sama, antum pening kepala. Mana yang aku dengar ini? Allah, setiap makhluknya, manusia, jin, hewan, berdoa, berbicara, Allah mendengar semua yang mereka ucapkan. Apa yang mereka doa, minta kepada Allah SWT. Tidak pernah bercampur suara dengan suara lain bagi Allah SWT. Itu pendengaran Allah SWT. Ya? Ada yang bicara bahasa Pakistan, bahasa Urdu, ada bahasa Persia, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Batak, bahasa Jawa. Allah dengar semuanya. Antum semuanya minta berdoa, Allah dengar semuanya. Coba lima orang minta satu permintaan, meminta macam-macam, masing-masing minta permintaan. Antum pening, mana yang mau ikut ini? Itu makhluk. Penglihatan Allah meliputi segalanya, yang tampak, yang tidak tampak. Antum hanya yang tampak itu pun terbatas. Di balik masjid kita enggak tahu siapa di balik masjid. Allah mengetahui segalanya. Ya? Yang dalam apa namanya? Yang dalam lautan yang gelap, yang dalam lautan yang dalam, Allah mengetahuinya. Semut yang hitam, ya, di malam hitam yang pekat, dalam tempat lubang yang hitam, Allah mengetahuinya. Allah melihatnya. Berbeda tentunya. Kesamaan dalam nama, sifat, enggak harus sama dalam bentuk hakikat zat Allah SWT. Dan jelas, kita katakan, aman nabi, semua kita imani. Kullun min indi rabbina, semua daripada Tuhan kita. Itu ahlu sunnah. Jangan banyak kali campur tangan akal antum dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jangan bayangkan dia. Apapun antum bayangkan, tak Allah, Allah enggak seperti antum bayangkan. Bagaimana Allah Tuhan, Tuhan kita turun dengan malaikat-malaikat? Bagaimana? Enggak boleh bagaimana? Kau udah muncul bagaimana? Katakan amantu billah. Ya Allah, aku beriman dengan semua apa-apa yang kau turunkan. Kau andai kata masih antum korek-korek bagaimana? Subhanallah. Gila pun antum, enggak ada manfaatnya. Enggak akan dapat ketemu hakikatnya. Jangankan bagaimana Allah, bagaimana ruh antum aja enggak bisa antum tidur malam hari ini. Gimana ruh saya ya? Warnanya apa? Gimana besarnya? Ruh yang sama kita tiap hari, pagi, sore, siang, malam, enggak lepas. Kecuali kita mati pun, kita enggak tahu. Jangan tanyakan Allah lagi, ruh aja itu enggak selesai. Kata Ustaz Ali, ya, masalah kentut aja itu enggak selesai memikirkannya. Masalah angin aja enggak selesai. Masuk perut, masuk angin, masuk botol, minyak angin. Masalah angin aja. Keluar dari belakang, buang angin. Subhanallah. Kata Abu Ihsan, hafizahullah ta'ala, masalah bulu aja antum gak ngerti. Apalagi itu bicara masalah khilafah, masalah daulah Islamiyah, masalah bulu, mana harus dipotong, mana gak boleh dipotong, gak tahu. Subhanallah. Cuman mau bicara daulah Islamiyah, khilafah, bicara yang besar, ekonomi Islam, apalagi daulah Islam, bulu aja gak tahu mana dipotong, mana gak dipotong. Allah. Belajar dulu. Ya, wallahu taala alam. Yang lain? Tafadhal. Dua pertanyaan lagi. Tentang kita bisa melihat kelak, kita bisa melihat Allah bagaimana kita lihat bernama. Yang saya tanyakan, bagaimana cara untuk melihat Allah bagi orang yang beriman tetapi selama di dunia dia buta? Cukup. Di dunia lain dengan di akhirat, akhir barakallahu fiik. Bagaimana orang buta melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Buta itu bukan buta mata kata Allah Subhanahu wa taala. Buta itu adalah buta hati. Allah berkata, innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yang buta itu dalam hati kamu itu. Yang buta itu adalah al-qulub, hati yang dalam dada. Banyak orang matanya melek, tapi meleknya melek walang. Tidur dengan tidur enggak tahu kita balang atau melek aja matanya. Banyak orang yang matanya melek, tapi enggak. Saya tengok lu mana yang matanya melek tapi enggak ada di sini nih. Alhamdulillah ada semua. Jadi akhi barakallahu fik, jangan takut antum orang buta tinggal Allah. Tidak. Orang yang melihat sekarang ini, nanti di hari akhirat di pada masa dia akan jadi buta. Kalau andai kata dia tidak, yakni mengikuti perintah Allah SWT. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, perkataan seorang hamba, ketika digiring, dibangkitkan hari kiamat akan buta, dia berkata, lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal aku telah melihat di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah pada waktu dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami, engkau pura-pura lupakan dia, demikian engkau pun dilupakan pada hari ini. Hari akhirat, akhi, tangan antum ini sekarang enggak bisa ngomong, ajak ngomong dia, dianggap orang antum gila. Tapi di hari kiamat, tangan antum ini berbicara. Ya, mulut antum itu terkunci. Yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Pada hari kami kunci tutup mulut-mulut mereka, berbicara kepada kami, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Subhanallah. Ini enggak punya lidah ini tangan, tapi berbicara. Ya, hari akhirat jangan antum pikirkan. Ya, bagaimana kematian yang kita anggap itu suatu yang abstrak, Allah buat dalam bentuk yang konkret, kambing, kambing hitam disembelih di antara surga dan neraka. Allah katakan ketika itu apa? Ya ahla surga, ya ahla jannati, hayat la maut. Wahai ahli surga, kehidupan tidak ada lagi kematian, karena kematian telah disembelih. semakin mereka bertambah gembira, bersenang, karena kenikmatan yang akan mereka peroleh tidak akan pernah ada henti-hentinya. Berkata Allah, ya ahlan nar, khulud, la maut. Wahai ahli neraka, kekal, enggak ada kematian, disembelih kematian. Disembelih kematian. Gimana itu? Allah Maha Kuasa ya ikhwan. Allah Maha Kuasa membuat berbicara benda-benda yang mati nampak antum, ya. Itu para sahabat melihat bagaimana tunggul kurma yang dijadikan Nabi sebagai tempat mimbar dia ketika dibuat mimbar baru, Rasul naik kepada mimbar baru, ini tunggul menangis, semua sahabat melihat di dalam masjid. Rasulullah bujuk dia, Rasulullah suruh tenang. Rasulullah bujuk dia, baru dia diam. Tunggul bisa berbicara, hati-hati antum. Jangan sampai semua fasilitas yang Allah berikan kepada antum itu digunakan untuk maksiat. Ya. TV itu antum malam-malam bicara nanti, "Eh fulan, salah kau tempatkan aku ini." Ya, mobil antum, motor, jangan digunakan ke tempat-tempat maksiat. Dia akan berbicara kepada antum. Bukan untuk ini aku dicipta. Hati-hati antum. Ya. Bumi ini kelak akan berbicara tentang apapun yang diperbuat di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dia akan berbicara tentang berita yang diperbuat di atasnya. Bi anna rabbaka auhalha, karena Tuhanmu yang telah mewahyukan kepadanya. Bumi ini berbicara, ikhwan. Tempat orang berzina, tempat orang salat, dia berbicara menjadi saksi di hari kiamat. Jangan sembarangan antum, ya. Banyak tempat-tempat digunakan orang untuk maksiat, berbuat mesum, akan menjadi saksi di hari kiamat. Jembatan satu itu, dua itu, malam minggu, subhanallah, ya. Maksudnya dibuat razia jana. Subhanallah. Taib, satu lagi. Fadal, yang terakhir. Kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ada sedikit. Saya pernah membaca sebuah kitab kecil, yaitu judulnya Bahjatus Saniyah. Dalam kitab itu disebutkan, kalau tidak salah, Imam Abu Hanifah, selama hidup beliau katanya sering beliau bertemu dalam mimpi dengan Tuhan. Bagaimana itu? Taib. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebagian daripada ulama pernah bermimpi dengan Allah, berjumpa dengan Allah SWT. Dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya dia pernah bermimpi berjumpa dengan Allah SWT. Maka kalau anda kata dia katakan bermimpi dalam bentuk mimpi, boleh jadi benar, ya. Dan itu dinukil daripada sebagian sahabat, daripada sebagian ulama, daripada Imam Ahmad rahimahullah taala, ya. Tetapi anda kata dia mengatakan bahwasanya dia melihat Allah dalam mata kepalanya, itu dusta, tidak benar, ya. Kalau mimpi, boleh jadi benar. Yang jelas, yang terlihat dalam mimpi itu, ya, Allah SWT, ya, tidak akan mungkin sama dengan makhluk apapun juga, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Itu yang menjadi kaidah dalam masalah ini, ya. Sebagaimana akidah sunnah mengatakan boleh jadi seorang bermimpi melihat Nabi, dan ahlu sunnah pun mengatakan boleh jadi sebagian orang dia bermimpi melihat Allah SWT dalam alam mimpinya, yang jelas tidak akan sama dengan makhluk. Dan itu dinukil daripada sebagian ulama seperti Muhammad, dan tadi sebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah, dan saya enggak tahu mengenai masalah itu, tapi memang ada perkataan para ulama tentang masalah ini. Wallahu taala alam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.